Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matihi. Al ma'bud bi qudratihi. Alladhi ja'ala al musaharata sababan lahiqa. Wassalatu wassalamu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yang kami hormati hadirin hadirat saudara dan para adik saudara-saudari adik-adik kami yang kami cintai dan juga tidak lupa kepada saudara kami yang kami cintai yang saat ini kita sibukkan, kita yang ingin mendapatkan ridha Allah, kita yang ingin mencari surga Allah menyibukkan orang lain. Saudara kami yang kami cintai Dr. Dudi, semoga Allah menerima amal baik ini dan menjaga hingga kelak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan hadirin semuanya tentunya. Dan juga tidak lupa kami ucapkan kepada guru kami yang kami muliakan dan guru kita semuanya, Syekh Kiai Haji Ali Badri Azmat Khan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau lahir batin sehingga senantiasa bisa membimbing kita semua. Keluarga harmonis adalah kalimat yang siapapun dari kita yang hidup pernah mendengarnya, bahkan semua dari kita memimpikan atau mengharap bahwasanya keharmonisan keluarga ada di dalam diri mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam masyarakat mereka. Akan tetapi, siapapun yang tahu sebuah keistimewaan, sebuah kemuliaan, jika tidak tahu bagaimana cara mengambilnya, jika tidak tahu bagaimana cara menuju kemuliaan, keindahan, maka dia pun tidak kunjung sampai. Dia tidak akan kunjung sampai. Kalau tidak ada yang memberi petunjuk kemuliaan ada di sini pun tidak sampai, biarpun ternyata kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan sangat mudah. Yang ingin mencari barang yang hilang, kalau memang tidak tahu tempatnya, tidak tahu ciri-cirinya, tidak ada petunjuknya, biarpun itu di belakang rumah tidak akan ketemu. Mungkin kita mencarinya ke ujung dunia sana. Akan tetapi jika semuanya ada yang memberikan petunjuk, ternyata semuanya gampang, dan yang memberi petunjuk kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya pembahasan ini akan kita bagi tiga, dan mungkin akan kita padatkan menjadi dua. Bagian yang pertama adalah membina keluarga harmonis dengan mempersiapkan menuju rumah tangga. Jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan. Ibaratnya membuat rumah, jangan langsung membuat rumah. Kita harus memilih bahannya yang bagus. Kita pilih bahan yang bagus. Dan juga kita mengundang arsitek yang mengerti, tukang bangun yang memang berpengalaman dia dalam hal ini, untuk menuju bangunan yang istimewa ini. Kalau ternyata kita salah bahan, susah nanti bentuknya. Batanya sepeda, bentuk ini, bikin pusing. Insinyurnya pun bingung ngaturnya. Makan waktu dan biaya banyak, enggak berhasil. Kadang-kadang enggak indah hasilnya. Kemudian di saat membangun itu sendiri harus ada aturannya. Harus ada yang dipatuhi di situ. Dan setelah rumah itu ada, agar tetap nyaman, bagaimana? Harus ada penjagaan di sini. Tidak boleh kita membuat rumah mewah istimewa tapi tidak dirawat. Besok ada bocor di sana, tidak dirawat. Hancur di sini, tidak dirawat. Roboh di sini, tidak dirawat. Rumput tumbuh di halaman rumah, maka semuanya tidak indah. Maka di sini harus kita perhatikan mulai dari sebelum membangun, di saat membangun, dan setelah membangun ini harus perhatikan semuanya, dan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Dan bagi kita yang sudah mempunyai anak, harus benar-benar kita arahkan ini untuk anak kita. Dan bagi kita yang sudah hanya bercerita masa lalu karena mungkin sudah berumah tangga, artinya bagian yang pertama ini tidak akan kita lewati lagi. Akan tapi kita harus tahu untuk menerapkan hal ini buat anak-anak kita. Lalu tidak ada yang boleh menyesal setelah itu. Aduh, saya sudah begini ini bagaimana? Menyesal dalam arti jangan boleh terulang kepada anak kita. Karena kalau menikah cukup sekali saja. Indah, mesra, sampai menuju ketemu Rasulullah. Jangan sampai nanti diulang, saya nyoba ini kok gak cocok. Pindah lagi, nyoba lagi, nyoba lagi. Ah, Masya Allah. Betapa banyak kerusakan yang akan dibuat oleh orang-orang yang semacam ini. Mengikuti hawa nafsunya. Ah. Maka di sini ada tiga bagian, dan bagian yang pertama yang akan kita bahas mungkin saat sebelum menikah. Mungkin kita punya anak-anak, mungkin adik-adik kami yang hadir saat ini adalah punya harapan menikah dengan istri yang benar-benar menjadikan kehidupan rumah tangga ini adalah indah di dunia dan di akhirat. Yang harus kita pahami bahwa keindahan yang kita cari bukan keindahan di dunia saja. Tapi di balik ini ada, setelah kehidupan dunia ada akhirat. Maka jika menikah, jangan hanya berpikir bagaimana hidup sejahtera, uang melimpah ruah, dan ketahuilah kesejahteraan dengan uang yang melimpah itu paling lama hanya 60 tahun, 70 tahun. Paling lama kalau minta perpanjangan umur 100 tahun, dan saat ini jarang yang umurnya 100 tahun. Anggap saja umur kita sampai 100 tahun, anak kita umur 100 tahun, dan ketahuilah setelah 100 tahun kemana. Kelihatannya hidupnya cukup di dunia, tetapi ternyata dia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, karena setelah 100 tahun dia harus masuk alam barzah dan di situ ada siksa. Belum lagi dibangkitkan di mahsyar kecapean sampai masuk neraka. Karena kebahagiaan yang ia fahami ternyata hanya kebahagiaan sebentar. Yaitu dunia. Maka harus kita hadirkan saat ini adalah pemahaman bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bukan saja di dunia ini, akan tapi juga di akhirat. Jadi kita rencanakan jauh-jauh hari. Dan ini harus kita hadirkan. Anak kita yang ingin mengambil pasangan, memilih pasangan, nak, hadirkan makna bahwasanya engkau mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan bukan 60 tahun saja, nak, tapi setelah mati ada kebahagiaan lagi di alam barzah, ada nikmat kubur, dan juga nanti di akhirat ada surga. Ini yang harus benar-benar kita hadirkan di dalam diri anak-anak, pemahaman makna keimanan kepada kebahagiaan setelah kehidupan dunia ini. Yang lupa tentang hal ini akan menikah dengan seseorang asal yang penting banyak duitnya, ada pangkatnya dan sebagainya, terserah dia bakal mendidik saya atau tidak. Yang penting orangnya, anaknya orang berharta, berduit, pangkat tinggi, hebat, masyhur, terkenal. Cukup menikah dengan itu dan selesai. Setelah meninggal dunia, setelah mati, ternyata kebahagiaan itu tidak pernah dibawa. Akan tapi yang kita inginkan adalah kebahagiaan yang kita hadirkan pada kehidupan dunia ini, hingga kita bawa kelak waktu kita masuk alam barzah, hingga dibangkitkan oleh Allah bahagia dan masuk surga Allah adalah dengan penuh kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Maka yang harus kita hadirkan pertama-tama sebelum kita menikah adalah harus kita tanamkan di anak-anak kita makna kebahagiaan ini. Harus paham apa yang kau cari nak. Orangnya cukup, orang tuanya kaya pak, ma, orang tuanya kaya dan dia sendiri kelihatannya pekerjaannya juga mapan. Sebatas itu. Yang lain terus kita... lihat, kalau sudah anak kita berhenti sampai di sini, maka sesungguhnya saat itu anak kita belum mengerti makna kebahagiaan. Harus ditanya bagaimana sholatnya dia, bagaimana kedekatan kepada Allah, bagaimana baktinya dengan orang tua. Ini perlu. Sehingga dengan mengerti, memahami makna kebahagiaan, maka secara otomatis dia akan membuat kriteria pasangan yang harus dipilih. Dan kriteria ini harus senantiasa dihadirkan. Sepanjang dia mencari, harus kriteria ini ada. Suamiku harus bagaimana sih? Istriku harus bagaimana? Harus ada. Dan lebih baik kita mempersiapkan dari awal, dipahamkan anak kita makna kriteria, sebelum terlanjur anak kita senang. Dan itu masuk musibah. Kalau orang sudah senang dulu, kriteria ini dirobek. Pokoknya saya senang. Yang enggak sholat dilaporkan ke ibunya, sholatnya baik. Yang enggak katanya... Padahal dengan dia sendiri adalah kasar. Bilang sama orang tuanya, kalem. Memang betul kata orang dulu ya, zaman kita masih muda. Kita terlalu tua atau belum ini? Kalau sudah cinta melekat, ada orang mengatakan teh kucing rasa coklat ini. Masya Allah, jangan teh gula Jawa rasa coklat. Gitu. Jadi kalau sudah orang lah senang sudah, apa saja akan dibela. Bohong ke orang tuanya. Salah, karena tidak punya kriteria. Yang penting dirayu, disapa, disanjung, oke. Okay. Ada orang ngomong di pinggir jalan, aku padamu, didengar, SMS dibalas, terus ke bawah, seneng. Kriteria hilang. Semuanya hilang. Sehingga yang ada, pokoknya aku harus menikah dengan dia. Lalu setelah itu punya pemikiran yang lain. Bukan pemikiran memperjuangkan keselamatannya di akhirat, tapi memperjuangkan bagaimana saya ketemu dia. Dan ini berbeda. Sehingga kalau yang diperjuangkan agar aku ketemu dengan dia, mulailah saat itu dia berbohong dengan orang tuanya. Lihat, na'udzubillah, bayangkan. Jika ada anak membela calon pasangannya dengan berbohong kepada orang tuanya, apa yang dicari di balik ini? Dan kadang-kadang begitu rela dia membela pasangannya ini yang belum halal, sampai menyakiti orang tuanya. Dan kami ingatkan adik-adik, jika ada seorang laki-laki rela meninggalkan orang tuanya lalu memperjuangkan Anda, ketahuilah Anda bakal dibuang. Wong orang tuanya mulai kecil didik ditinggal. Orang tuanya mulai kecil itu merawat ternyata masih dibuang. Bagaimana Anda yang baru kenal? Bisa saja menikah setahun, dua tahun dibuang juga kita. Karena apa? Ibunya saja ditinggal, bapaknya ditinggal. Maka sangat dungu kalau ada orang menerima, bang, tolong bawa aku, bang. Ibumu kan enggak setuju. Biarkan ibu, biarkan bapak, yang penting aku padamu, hatiku padamu, bang. Ayo pergi, Masya Allah. Oh, perempuan apa ini? Bapak ibumu yang sudah berjuang mulai kecil, kau tinggal. Aku bakal kau tinggal, saya belum punya perjuangan untukmu. Ini makna harus dihadirkan. Bapak ibunya sudah berjuang benar-benar saja masih ditinggal. Bagaimana calon pasangan? Maka kalau mengambil mantu pun kita harus benar. Jangan sampai mengambil mantu yang penting senang sama anak kita. Baik sama bapak ibunya enggak. Bapak ibunya saja tidak dibaikin, bagaimana kita calon mertuanya? Dan ini harus, cara pandang ini harus diperlebar. Jangan yang penting cocok, senang. Apalagi dengan kesombongannya, nanti saya atur. Biasanya seorang laki-laki yang mengandalkan kemampuannya, kalau masalah istri itu, yang penting kalau masalah istri, yang penting orangnya cantik, kaya, masalah akhlak kan saya bisa bina nanti. Masalah ilmu kan setiap saya mau tidur saya kasih. Lah ini sombong dengan dirinya sendiri. Sudah menikah tidak bisa itu semuanya. Kalau memang akhlaknya jelek susah. Disuruh sholat cemberut, suruh ngaji cemberut, suruh ini cemberut. Apalagi seorang suami capek. Kerja pulang ketemu istri cemberut. Akhirnya terserahlah mau apa. Sudah punya anak, akhirnya ngomong, yang penting saya perjuangkan anak saya. Lihat, tidak pernah memperjuangkan kebenaran di dalam istrinya. Maka karena salah pilih. Jadi ternyata memilih ini adalah penting. Kriteria harus selalu ada di anak kita. Dan kriteria diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita menikah pilih yang kaya, iya. Kalau ada. Pilih yang ganteng, yang cantik, iya. Agar mata tidak noleh-noleh. Pilih yang punya keturunan dari luar warga yang baik, iya. Akan tapi ternyata Rasulullah dalam hadis sahih mengingatkan 3-4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Yang pertama adalah karena cantiknya, iya. Karena kayanya, iya. Karena tentang nasab keluarganya, iya. Tapi yang terakhir adalah agama. Dan utamakanlah urusan agama agar kita tidak sengsara. Agar kita tidak siap, tidak repot di dalam mengaturnya. Ternyata 4 hal ini disebut oleh Rasulullah dan didahulukan. Harta, kekayaan, harta dan ketampanan ternyata didahulukan oleh Rasulullah. Karena apa? Rata-rata manusia melihat di sini, paham Rasulullah, ini didahulukan. Tapi setelah didahulukan diingatkan, rupanya bukan itu yang harus kau utamakan. Ini yang paling penting. Fadbar bidzatid dini, carilah yang ada agamanya. Yang kenal Allah, kenal Rasulullah. Ya, ini kriteria yang dihadirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus senantiasa ada di anak kita. Di anak kita. Dan di kita yang hendak menikah, adik-adik, maka harus ada kriteria. Agamanya dulu. Jangan melihat ini anaknya bos begini, anaknya pak ini, anaknya orang hebat begini. Maka ini adalah awal daripada kesalahan memilih jodoh. Lihat agamanya dulu. Memang kecantikan menggoda. Harta juga menggoda. Apalagi di zaman orang sudah betul-betul saat ini terpedaya dengan urusan dunia. Akan tetapi jangan lupa bahwasanya yang paling diutamakan adalah urusan agamanya. Dan agama ini adalah yang menjadikan dia mudah diatur dan akan menyelamatkan kita. Akan tetapi dengan harta dan kecantikannya, Masya Allah, sungguh membahayakan kalau orang cantik sudah cantik, enggak baik. Kita membela kecantikannya sampai kita dibawa kejelekannya pun mau. Dengan hartanya pun dia mungkin bisa mengatur. Apalagi saat itu kita diuji dengan kekurangan, pasangan kita lebih banyak hartanya. Dia bukan orang yang soleh atau solehah. Maka akan ngatur kita dan kita akan diantarkan ke neraka. Betul yang disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Ali Badri Majhuri. Ternyata pernikahan bisa mengantarkan ke neraka. Na'udzubillah min dalik. Maka ini kriteria harus ditanamkan di dalam diri anak-anak. Cara memilih. Memilih pasangan itu bahasa bangunan tadi, memilih bahan yang benar. Bahan yang bagus, apa ada mau? Ada yang mau membangun, beli rumah, beli batu merah, beli semen, yang palsu. Gak ada. Pengennya yang nomor satu dan mudah dijangkau. Jangan yang nomor satu yang harganya mahal, gak kecapean. Ya ini repot. Saya dapatnya harus orangnya cantik, kaya raya, anaknya pak pejabat, presiden. Presidennya cuma satu. Berarti ini membeli bahan yang mustahil untuk dicapai. Carilah dengan bahan yang paling istimewa, yang bagus, yang bisa dijangkau, yang bisa kita beli. Ibaratnya seperti itu. Ini mempersiapkan bangunan. Mempersiapkan rumah. Bangunan hisi, bangunan fisik, atau bangunan maknawi. Bangunan fisik pun orang mudah memahami. Cari bahan yang bagus, yang rapi, yang cocok, sesuai dengan petunjuknya insinyurnya. Beli yang begini, begini insinyurnya. Insinyur rumah tangga ini Rasulullah. Rasulullah menganjurkan harus punya rumah tangga yang mawaddah warahmah, punya kasih sayang, saling mencintai. Tapi harus bahannya kita cari melalui petunjuk. Ya Rasulullah, bagaimana saya harus memilih jodoh pasangan? Teringat Sayyidina Umar ibn Khattab berkenaan dengan memilih pasangan. Ada seorang anak kecil datang. Laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai khalifah, kewajiban apa yang harus dilakukan seorang bapak sebelum anak itu terlahir? Kewajiban apa yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya sebelum anaknya itu lahir?" Jadi ada kewajiban sebelum anak lahir. Dijawab oleh Sayyidina Umar, kewajiban seorang bapak terhadap anaknya sebelum anak itu lahir adalah memilih ibunya yang benar. Ini kewajiban pertama bagi para calon suami. Kewajiban kita kepada anak kita ternyata adalah memilih ibunya yang benar. Sama, wahai adik-adik putri, kan begitu. Kalau ingin mendidik anak kita, kewajiban kita kepada anak kita adalah mencari suaminya yang benar. Seorang suami yang salah pilih, Masya Allah. Bangunan rumah tangga tidak boleh ditangani oleh istri saja atau suami saja. Semua saling memenuhi. Kalau suami mengandalkan dengan dirinya sendiri, saya bisa didik dan sebagainya. Enggak pernah, kami pun enggak pernah ketemu anak-anak di rumah. Yang lainnya belum begitu. Apalagi yang punya karir, para dokter dan sebagainya sibuk. Putra-putra yang calon dokter bakal sibuk. Apalagi kalau dibuka oleh Allah, balai pengobatannya ramainya setengah mati lah. Ini kan bakal ketemu anak jarang ini. Lah, karena sudah dipersiapkan di rumah. Istri yang baik, solehah, yang ngerti, aman. Nah, ini yang saling melengkapi. Kalau ternyata salah, pilih. Maka sebetulnya kita telah aniaya kepada anak kita sebelum anak kita lahir. Dapat bapak enggak benar, Masya Allah. Ibunya capek, didik, dibawa keluar oleh bapaknya. Sebentar saja balik, rusak lagi. Mau dibenari oleh ibunya, bapak dibawa oleh bapaknya, rusak lagi. Maka ternyata kewajiban kita adalah kepada anak kita sebelum anak lahir adalah memilih pasangan yang baik. Artinya yang memilih bahan yang baik untuk menghadirkan satu bangunan rumah tangga yang indah dan harmonis. Ini. Kemudian setelah kita memahami makna kriteria, yang pertama bagaimana memilih, kemudian kita faham kriteria, kriteria yang kita utamakan adalah urusan agama. Agama yang akan kita pilih bagaimana kedekatannya dengan Allah. Bagaimana kedekatannya dengan orang-orang soleh. Kalau sepanjang hidupnya calon menantu kita tidak pernah kenal ustadz, kiai, pembimbing, maka kita akan repot. Kalau sepanjang hidupnya dia tidak kenal agama, maka sangat repot. Urusan dunia tidak dihalangi oleh Islam. Oleh Allah tidak dilarang. Ambillah karir setinggi-tingginya. Ingin menjadi seorang insinyur, seorang pakar politik, seorang dokter yang spesial apa dalam karir yang sangat tinggi, itu diperkenankan. Apalagi dalam irama menunaikan fardu kifayah. Akan tetapi fardu kifayah, fardu yang maslahatnya untuk orang banyak. Akan tetapi harus tahu dasarnya meniti karir tinggi harus iman, akhlak. Sebab kalau ternyata anak-anak kita karirnya tinggi, akhlaknya tidak ada, maka ketahuilah di saat akan berbuat maksiat, maksiatnya gede. Kalau anak yang bodoh tidak mengerti, kalau bermaksiat di kampung paling banter nyuri jemuran, nyuri ayam. Tapi kalau sudah kita ajari ilmu politik kelas tinggi, jadi pejabat-pejabat yang enggak benar. Siapa yang nyekolahkan dulu? Bapak ibunya. Bapak ibunya di rumah sujud rukuk banyak. Tak tahunya setiap hari dapat kiriman dosa karena anaknya enggak benar. Nah, ini yang harus perhatikan. Maka agama, basic agama harus ada. Dikenalkan anak kepada para masyayikh. Sehingga kalau sekolah di tempat yang jauh, kalau bisa ditelepon. Nak, tolong cari pembimbing di sana. Tidak puas tidak dengan kepada anak. Tidak boleh percaya begitu saja. Kalau perlu kita datangi ke sana, kita kenalkan. Dan kita pasrahkan, tolong yai bimbing anak saya biarpun seminggu sekali datang. Tapi kalau macam-macam sudah pokoknya dibentuk asal benar. Keluar jadi seorang insinyur yang benar. Pakar politik yang benar. Nah ini, tidak harus nyantri. Di pesantren juga banyak orang yang salah niat, ternyata keluar pesantren sama yang lainnya. Jadi emang kebaikan itu adalah ditanamkan di dalam hati dan lingkungan memang membantu. Tetapi yang lebih hebat itu orang baik di luar pesantren. Kalau di dalam pesantren memang setiap hari dikasih wejangan. Tapi lebih hebatnya ini tidak di lingkungan pesantren. Lingkungan akademi umum, apalagi lingkungan harta, lingkungan kemewahan. Kok bisa istiqomah anak ini? Maka dia sangat istimewa. Maka anak-anak kita pun kita harus kita jadikan istimewa. Engkau boleh jadi dokter, nah boleh jadi insinyur, tapi ingat, insinyur yang istimewa. Semangat dakwahnya tinggi, kecintaan kepada Allah ada, rindu kepada umat Islam, kepada rindu kepada ridho, keridhaan Allah tinggi. Ini yang harus kita hadirkan makna ini. Memilih ibunya yang baik, memilih bapaknya yang baik. Ini adalah untuk mewujudkan keindahan. Salah pilih di sini, Masya Allah, repot ngaturnya, keharmonisan susah diwujudkan. Sebelum kita berbicara nanti, insya Allah bagian yang kedua, bagaimana setelah menikah duduk bareng dan sebagainya, kalau ribut bagaimana menyelesaikannya itu nanti. Susah dibetulkan di situ kalau bahannya di sini itu nggak benar. Tapi kalau bahannya benar, cara pilihnya benar, maka ini akan sangat mudah untuk membenahi di saat di dalam perjalanannya nanti ada sesuatu. Dan ketahuilah, memang dalam hidup ini tidak ada yang mulus, ada janggal, tapi ternyata kejanggalan bagi orang yang ngerti bahan hanya untuk menjadikan indah saja. Allah sengaja diganjal sedikit, akhirnya akurnya ahli Allah, suaminya orang insaf, istrinya insaf, tak taunya peributnya sehari tadi, malah menjadikan dirinya kayak pengantin baru lagi. Kan begitu? Karena apa? Ngerti caranya. Tapi karena bahannya sama-sama rusak, egois, cerai dah tuh, bagi harta ini, pokoknya ini, kamu maju gara-gara saya, sama kamu, ribut. Nggak, intinya, nggak ada insaf. Karena bahannya memang bahan asal ambil. Bahannya bukan bahan pilihan. Maka akan menjadikan hidupnya ini susah. Mau dibenerin susah, didatangkan puluhan kekasih Allah untuk betulin susah. Bahannya rusak, ini mau dipangkas yang mana ini? Memang ini batanya gak cocok memang, besinya gak cocok, ini gak cocok, susah. Maka dari itu saat ini sebelum melangkah kepada pernikahan harus memilih bahan. Kemudian di dalam memilih bahan harus dengan cara yang benar. Ini yang ketiga. Jangan hanya yang penting saya dapat anaknya orang soleh, baik dan sebagainya, caranya gak benar. Dan caranya gak benar ini macam-macam. Jangan lalu beranggapan urusan dukun. Dukun gak masuk di sini. Kalau dukun jelas salah, itu gak ada harus masuk. Dukun harus pakai guna-guna biar dia senang. Yang penting dapat orang soleh. Bagaimana mendapatkan orang baik dengan cara yang gak baik? Gak baik dia. Nah khusus masalah ini kita ingatkan, ada orang datang kepada kita. Tolong Buya, saya pengen doa biar istri saya senang. Saya pengen mahabbah biar istri saya itu lengket dengan saya. Ini gak benar ini, kurang ajar. Sudah istrinya baik, kamunya gak baik. Salah. Ada ilmu guna-guna yang luar biasa. Apa? Berakhlaklah yang baik, sayangi dan cintai istrimu, maka itu guna-guna yang sesungguhnya. Nanti istrimu akan senang sendiri. Jangan sampai kita istrinya senang, dianya masih dalam keadaan yang gak karu-karuan. Akhirnya istrinya cintanya cinta di luar kesadaran yang gak benar. Tapi bab dukun gak masuk di sini. Maksud kami adalah cara mencapai bahan itu adalah bahannya bagus. Tapi cara mengambilnya nyuri, ya gak boleh. Mencuri itu artinya melanggar aturan jual beli yang benar. Ini juga gak boleh. Mungkin bahasa kita sekarang ini adalah melakukan pertemuan yang haram itu mencuri sebetulnya. Katanya mau cari bahan yang baik. Kok dikotori makna bahan ini? Mungkin anak-anak muda banyak yang gak cocok dalam hal ini. Senang dulu, jalan bareng dulu, janjian dulu sebelum nikah. Nah, ini adalah termasuk mengambil bahan yang tidak benar. Bahannya bagus. Orang soleh itu anaknya orang soleh, anaknya baik. Tak taunya, mulai dari kenalan SMS. SMS, perjanjian, ketemu dan sebagainya. Biarpun bahannya baik, ternyata kita sendiri yang merusak. Artinya kita tidak menginginkan bahan yang baik. Kalau bahan baik itu bagaimana? Kita sendiri menjaga, Masya Allah harus saya jaga. Pakai truk yang bagus. Awas jangan truk yang anu ya, nanti bagaimana? Sopirnya hati-hati, ini bisa pecah nanti di jalan. Nah kan begitu. Karena kita menghargai bahan ini. Jangan bahannya kita rusak sendiri, artinya kita sendiri belum bisa menghargai bahan. Katanya pengen istri yang solehah dibawa kemana-mana. Katanya ingin suami yang soleh diajari untuk ketemu kencan bareng berdua. Ini artinya kita belum paham makna bahan yang bagus. Dan ini kejadian di zaman ini umum sudah. Akan tapi apapun bentuknya, kita harus tetap dibicarakan dan sampaikan bahwa hal yang semacam ini harus benar-benar diperhatikan. Memilih bahan yang bagus dan ambillah bahan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita berbicara tentang cinta, cinta itu ajaib. Tanpa sebab tiba-tiba orang sudah senang. Tanpa apa-apa. Masya Allah, terima kasih. Cinta. Ini ada hubungannya adik-adik dengan cinta. Para hadirin, hadirat, cinta. Mungkin cinta itu bahasa yang mudah diucap, tapi untuk menjelaskannya sulit. Sehingga kata pakarnya, cinta adalah nilai spiritual yang primitif. Mulai dari zaman dulu sudah ada ya? Dan transenden itu tidak bisa dijangkau oleh bahasa susah untuk dijelaskan. Susah untuk dijelaskan. Cinta adalah nilai yang susah dijelaskan. Di saat orang ingin berbicara tentang cinta, saat itu sudah bingung, cinta adalah apa itu cinta? Nah, karena cinta itu makna, bukan kalimat terucap, aku cinta padamu belum tentu. Aku sayang padamu belum tentu, bukan itu cinta. Akan tapi cinta akan hadir dalam makna pengabdian dan membela yang dicintainya. Kalau Anda betul-betul mencintai calon pasangan Anda, akan menjaga Anda, pasangan Anda agar tidak masuk neraka. Kalau ada seorang mengatakan, aku cinta kepadamu, dek, tak taunya belum apa-apa memegang tangannya, artinya pengen memasukkan neraka pasangan kita. Dan itu tidak cinta. Syahwatnya yang berbicara. Tangannya halus, wajahnya cantik. Masya Allah. Itu adalah bukan cinta lagi. Dan ini adalah untuk anak-anak kita. Dan kita mungkin punya cara yang berbeda dulu. Akan tapi apapun yang cara yang kita ambil dalam mengambil jodoh, mengambil pasangan, itu pelajaran buat kita. Jika dulu salah, sudah diam saja, disimpan, gak usah cerita kepada yang lainnya, gak usah diceritakan kepada anak-anak, tidak usah. Kita menyesal kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selesai. Baru nanti kita mendidik anak kita bagaimana cara memilih jodoh yang baik. Bahan harus dijaga. Maka mohon maaf, istilah ta'aruf saat ini yang sering kita dengar di sebagian tempat, istilah perkenalan sebelum menikah. Perkenalan tidak dilarang oleh Islam, tapi dalam irama yang dihalalkan oleh syariat Islam. Bertemu laki-laki dengan perempuan bukan dilarang, asalkan masing-masing ada mahramnya. Wanita ada yang menemani, bapaknya, abangnya, dan sebagainya. Kemudian semuanya pun dalam irama yang menutup aurat mereka yang terjaga, sehingga tidak terjadi keharaman di dalam pertemuan. Dan setelah itu cukup selesai. Bukan langsung saya pengen ketemu lagi, pengen ngobrol lebih panjang. Ketahuilah kalau kita itu pengen karakter, tahu karakter orang yang sesungguhnya, bukan harus dengan berpacaran. Mungkin ada sebagian teori yang dihadirkan oleh pakar-pakar yang belum kenal Nabi Muhammad. Kalau ingin menjalin hubungan indah, kita harus tahu. Tapi taunya dengan dijelajahi sendiri, ketahuilah. Ini adalah cara yang salah. Tahu dengan dijelajahi sendiri, maka dengan menjalin cinta terlebih dahulu, pacaran. Alasannya apa? Agar saya lebih tahu tentang karakternya dia. Saya pengen tahu tentang dirinya sesungguhnya. Oh, ketahuilah, kalau orang lagi pacaran banyak bohongnya. Sebelum berangkat tuh mandinya 4 jam tuh. Minyaknya dipakai semuanya. Giliran sampai di rumah baunya balik lagi. Ah, di depan orangnya, masya Allah, di depan calonnya ini, pacarnya ini, kalau sholat khusyuk karena pacarnya ini ustaz. Karena pacarnya ustaz, dia pengen gaet ustaz. Oh, sholatnya baik dan sebagainya. Ngomongnya kalem. Namanya orang lagi pacaran, masa ngomong kasar-kasar. Gak ketahuan aslinya. Tapi Rasulullah ngajarkan, kalau kamu ingin seseorang, jika engkau laki-laki menginginkan seorang perempuan, kirim anak bibimu atau kirim bibimu kepada dia, suruh duduk seminggu, ketahuan aslinya. Bisa suka gunjing orang atau tidak suka ini, seminggu saja sudah. Suruh duduk bareng. Suka bangun malam atau tidak. Cara ngomongnya bagaimana. Tapi jangan ketahuan. Kalau ketahuan sama juga, nanti action. Kirim orang yang gak tahu aslinya. Kan kita yang kita cari itu bahan yang asli. Bukan bahan yang dipalsukan. Kita selidiki. Dengan cara orang lain, jangan kita. Sungguh, di samping cara berpacaran itu sering kita banyak tertipu. Lebih dari itu, alangkah banyaknya bahaya. Kalau seminggu sekali kita bertemu. Na'udzubillah min dzalik. Sementara program nikahnya adalah 5 tahun lagi. Setelah selesai kuliah, seminggu sekali ketemu, lihat 4 kali 12 berapa? 48. 48 kalikan 5. 240. 240 kesempatan untuk jatuh dalam zina. Belum lagi mata bertemu dan sebagainya. Sementara setan itu kalau ingin menggiring orang ke zina, tidak langsung dibawa ke zina. Digiring perlahan-lahan. Dan hati-hati dengan orang-orang cerdas. Kalau orang cerdas itu dibimbing oleh setan lebih berbahaya. Kalau ingin mengajak yang haram dengan cara yang halus. Mungkin kita pernah memisalkan adik-adik putri, jangan mudah tergoda dengan rayuan. Pokoknya ta'aruf yang sekiranya mengantarkan kepada pertemuan, belum apa-apa kok ngomong senang cinta aku padamu, aduh manggilnya ma dan sebagainya, itu hati-hati, berbahaya itu. Apalagi kalau orang cerdas bisa halus. Kita membuat satu misal, ada orang cerdas ingin merayu orang. Wah, ini anak perempuan ini baik benar nih, saya pengen. Pokoknya harus dapat halus. Rupanya anak perempuan ini adalah termasuk anaknya orang yang soleh. Bapak ibunya sering hadir pengajian, ngerti agama. Karena dia ini adalah penjahat gede, maka penjahat kalau semakin pintar, semakin halus menutupi boroknya. Cari nomor teleponnya, titip. Assalamualaikum, apa betul ini anaknya Pak Haji ini? Saya sebetulnya punya masalah lama, ingin bicara dengan abahmu sendiri, tapi saya tidak berani. Barangkali melalui kamu saya bisa. Dijawab, ada apa masalahmu? Saya ini orang yang enggak baik, saya jarang sholat dan sebagainya. Saya pengen benar, pengen tobat, pengen sholat, gimana caranya? Dasar anaknya ustaz. Wah sambut, iya masya Allah, ini orang mau dakwah, ini orang mau benar ini. Dikirim balik si SMS, ya gini, insya Allah, sesali dosa-dosa ini. Dijawab, seminggu kemudian, alhamdulillah, setelah seminggu ini. Ya, namanya orang cerdas, hati-hati, enggak langsung 2 hari ketemu aku padamu. Seminggu dibalas, alhamdulillah saya sudah coba, alhamdulillah semalam saya sudah bisa menangis atas dosa, tolong dibimbing lagi aku, apalagi dikirim lagi oleh anak putri kita yang baik itu, ya kamu harus terus begini dinasihati, tolong agar saya bisa bangun malam juga banguni, kata anak putri baik, setiap malam dibanguni, setiap assalamualaikum tidak hanya assalamualaikum, tanya, sudah mulai sekarang baik kamu, sehat, tidur jam berapa nanti, tadi malam tidur jam begini, sudah mulai ngobrol sedikit demi sedikit. Tidak langsung aku padamu, masih jauh. Akhirnya setelah 1 tahun baru ngomong. Umur saya ini sudah nyampe, Dek, ya. Atau bu, anaknya ustazah. Umur saya sudah nyampe, tolong carikan saya ini pasangan. yang sekiranya cocok buat saya yang baik. Lah kata karena anaknya ustaz, ya semangat adik putri ini. Dicarikan pasangan-pasangan, satu, dua, enggak cocok. Enggak cocok, enggak cocok, tapi kata laki-laki cerdas itu apa? Kok belum cocok ya? Pakai SMS sedikit, tolong carikan orang yang sifat dan wataknya seperti kamu. Dibaca pusing dia, seperti kamu. Setelah 2 tahun nih, lihat. Setelah seperti kamu, oh mulai terkena panah asmara. Kalau ngomong sudah lain, SFC mulai lain. Lihat setan halus. Mulai saat itu boleh ngobrol. Tolong ajak saya ke pengajian. Tapi saya malu kalau banyak teman-teman. Ya sudah, saya jemput sendiri. Ah, mulai. Pokoknya hati-hatilah. Kalau urusan dengan setan lebih hebat dia. Jangan mengatakan bahwasanya saya aman. Nah ini yang maksud saya. Maksud kami itu adalah jangan sampai adik-adik merasa ah seperti saya itu nggak mungkin tergoda. Jangan. Takutlah kepada Allah. Semakin dekat dengan setan orang semakin cerdas dalam menjerumuskan. Wah, saya itu aman. Oh, saya dari keluarga baik-baik, enggak mungkin. Apalagi ibu juga begitu. Jangan mengatakan, oh anak saya aman insya Allah. Oh tidak, setan lebih hebat lagi. Baru 4 tahun itu berhasil setan menzinainya. Apa? Orang apa? Setan menjerumuskan dalam zina. Setelah sering bertemu, akhirnya melakukan maksiat. Mulai dari pandangannya, mulai dari pandangan menghayal, lupa, ibadah, dan sebagainya. Sampailah terjerumus kepada zina. Berangkat dari menyuruh sholat tahajud ya. Hati-hati biarpun itu mengajari sholat malam. Adik-adik putri jangan kaget dulu ya. Jika ada anak putra yang bangun nih, dek tolong bangun malam sholat. Jangan terlalu kaget. Hati-hati, pokoknya justru di saat semakin baik seperti itu, kita harus semakin jaga-jaga tanpa harus suudon. Suudon artinya kalau memang orang cerdas, hebat di dalam menjerumuskannya. Intinya apa? Selagi, nah ini kunci yang harus kita pakai. Selagi dia itu belum suami Anda, anggap dia itu adalah selalu berbahaya. Dia akan siap mencuri Anda. Anda adalah mulia, maka yang rapat dipagari rumah ini, jangan sampai sudah kebobolan, kecurian Anda baru ngomong, aduh saya kecurian. Saya kebobolan, na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang kebobolan karena memang tidak menjaga, ya wajar karena memang tidak dijaga barang mewahnya. Maka mulai saat ini harus kita rapatkan. Tidak, ada yang mau masuk hatiku? Tunggu dulu. Pengen masuk ke hatiku lewat abahku. Tidak ada istilah ta'aruf dalam arti kita harus pacaran ke sana kemari. Kelihatannya ini susah. Akan tapi berat tapi di kemaslahatan anak kita. Sehingga anak kita kalau mau memilih betul-betul netral. Nanti akan kita carikan yang bagus, yang bagus, yang bagus, yang bagus. Tapi kalau sudah senang dulu nih habis kriteria ini. Benar, habis. Pokoknya harus dia. Kan gak enak saya ninggalkan dia. Sudah 4 tahun, maka betul kata orang bahwasanya rasa ingin memiliki itu kadang-kadang lebih menuntut orang untuk mengatakan iya. Rasa kehilangan seseorang itu lebih menuntut untuk mengatakan iya daripada rasa ingin memiliki. Rasa takut kehilangan, selama ini sudah bergaul lama, jadi kayaknya aduh gak tega saya, takut kehilangan, takut ini. Nah. Padahal secara kriteria enggak masuk saya. Mestinya saya mengatakan tidak. Akhirnya dia harus mengatakan iya, iya, iya. Masya Allah. Lah ini adalah urusan ta'aruf, perkenalan yang sebetulnya ini harus senantiasa kita hadirkan di anak-anak muda. Jangan berurusan dengan yang namanya pacaran. Kok berat, ekstrim? Oh tidak. Hati itu selagi tidak diiming-imingi yang haram, tenang hati. Ada adik putri yang tidak pernah kenalan yang demikian ini. Ketahuilah ini mukadimah cinta yang indah nanti. Sebab kalau sudah hatinya dengan orang lain, tak taunya jodohnya dipilihkan oleh Allah yang lainnya. Menikah, cemberut aja adanya. Dan sumber musibah bakal cepat muncul di saat menemukan suaminya kurang ini. Coba saya nikah dengan dia. Suami tersinggung. Oh begitu ya, mulai ribut. Dan lebih dari itu pengabdian kita kurang karena hati kita sudah terbagi. Di sini maknanya. Jangan hanya memikir kenapa pacaran saja tidak dilarang. Oh tidak, untuk sebuah keutamaan nanti. Kalau orang mencintai memang tidak bisa ditahan. Orang tiba-tiba mencintai seseorang bisa. Ada anaknya paman, anaknya bibi, anaknya ini datang. Masya Allah, karena kita pernah mendengar akhlaknya yang mulia tiba-tiba kita ada cinta. Cinta boleh, tetapi menghadirkan dalam SMS-an tidak, jaket temu tidak. Disimpan saja kalau mati syahid gitu. Iya, memerangi hawa nafsu. Memang di dalam ulama menyebutkan seperti itu. Ada riwayat. Man mata asyikon itu ada, sehingga di dalam madhab Imam Syafi'i dikukuhkan orang yang mati karena cinta kepada seseorang, matinya mati syahid. Tapi cinta yang dipendam tidak diobral ke sana kemari. Cinta yang dipendam, ya Allah, ngenes sampai mati. Tapi jangan sampai anak kita ngenes. Fahamlah orang tua kepada anaknya, kalau sudah mulai bingung ditanya. Maka urusan pacaran anak-anak kita pun harus kita, urusan calon, cara memilih jodoh anak-anak kita pun harus kita perhatikan. Jadi mulai dari awal diajak untuk biasa diskusi. Misalnya, nak, sebelum anak kita kenal, suatu saat kalau kamu ingin menikah, satu, menikahlah dengan orang yang sekiranya papa, mama, abah, umi adalah bakal menyetujui. Dan insya Allah abah sama umi akan menyetujui semua calon yang akan engkau pilih, asalkan melalui kriteria 1, 2, 3, 4. Kalau melihat orang laki-laki tidak masuk dalam hal ini, percuma, nak, kalau kamu sampaikan kepada papa dan mama. Dari awal, yang pertama adalah agamanya, yang kedua adalah usahakan begini-begini. Terus kita ajak bicara, diskusi. Jangan sampai ada dinding pemisah antara ibu dan anak. Ini perlu dibuka komunikasi yang indah. Sehingga sepak terjang anak kita itu akan terkontrol. Jangan sampai wibawa, alasan wibawa. Ah, enggak enak masa saya ngomong sama anak tentang masa depannya. Anaknya masih 14 tahun. Biar umur 15 tahun, enggak ada masalah diajak bicara tentang calon pasangan. Bahkan saya masih kecil. Justru karena kamu masih kecil, nak, apapun jika ada orang yang menginginkan kamu, sampaikan padaku. Sehingga jika ada orang kirim surat di teman SMP-nya, kita tahu. Kita menasihati, nak, hati-hati, nak, ya. Mintalah doa kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari orang-orang yang mengganggu ini, ya Allah. Sampai nanti pada waktunya kirim kepadaku, doa dibimbing, ya Allah, jauhkan saya dari orang yang ganggu. Enggak bakal senang, insya Allah. Karena setiap hari diajari doa, ya Allah, jauhkan saya dari anak-anak yang ganggu. Dihubungkan kepada Allah. Jangan lalu dicaci, nak, jangan itu, kurang ajar, itu orang enggak baik. Oh, akan menolak anak itu. Wong dia baik sama saya, kemarin ngirim hadiah, kok dibilang sama bapak enggak baik. Enggak masuk di hatinya. Maka cara menjauhkan anak kita yang sudah terlanjur pacaran pun ada caranya itu. Bukan langsung kita bilang, itu enggak benar, anaknya orang enggak baik, dia sendiri. Nah, anak akan membela diri. Siapa bilang, Pak, dia baik dengan saya, setiap hari jemput saya, masuk kalau ngomong dengan saya kalem. Tidak. Jangan dicaci pacarnya dia, pacar anak kita. Kita tidak menyetujui pacaran, tapi jika ada anak yang sudah terlanjur punya seperti itu, jauhkan dengan cara yang indah. Caranya yang indah. Misalnya setiap saat diajak berdoa, ya Allah, jauhkan saya dari orang-orang yang tidak baik. Padahal kita tahu, ya Allah, jauhkan saya dari orang yang katanya mencintaiku, tapi dia sebetulnya tidak baik, ya Allah. Disebut sifat-sifat tidak baiknya kalau kita mendengar informasi tentang dia. Tidak usah disebutkan, dia orangnya begini. Misalnya sholatnya bolong, atau dia suka ugal-ugalan, suka ganggu orang, atau banyak hal misalnya. Maka di saat itu kita ajak dengan cara yang halus. Kalau perlahan demi perlahan dia akan luntur cintanya kepada orang tersebut. Kadang-kadang ada sebagian orang tua yang egois. Egoisnya bagaimana? Tidak pernah mendidik anaknya. Tidak pernah mendidik anaknya bagaimana cara memilih pasangan. Setelah anaknya itu mempunyai kecintaan, mencintai seseorang, cara lepasnya pun bukan dengan cara. Susah itu. Dengan kasar, pokoknya saya tidak setuju. Sampai mati pun tidak setuju. Wah, ini ngajari anak keras. Tolong, nak, ayo kita diskusi yang baik dengan papa, dengan mama. Siapa yang kau cintai, nak? Bicarakan yang baik. Saya mencintai ini, bu, begini, begini, begini. Baik. Kita berdoa semoga dia benar-benar orang baik, nak. Dibesarkan dulu hatinya. Kita berdoa semoga dia benar-benar orang yang baik, yang soleh, yang bisa membimbingmu, nak. Setiap sholat didoakan, ya Allah, kalau memang cocok dia, ya Allah, untuk anakku, maka berikanlah dia kebaikan sampai jenjang pernikahan. Kita ajak bicara dulu. Terus setelah itu kita pasang strategi kalau memang kita ingin menjauhkan karena anak itu tidak layak. Benar, nak, ya? Pokoknya kalau memilih jodoh itu harus yang benar-benar kriterianya semacam ini. Halus. Jangan sampai kita memaksa cinta dulu, nak, kepada seseorang, tak taunya dia bakal menghancurkan kita. Perlahan anak kita akan berpikir. Pokoknya kalau mama, kalau kamu mendapatkan orang yang sekiranya kurang cocok, nak, khawatir mama tidak ridho dan kehidupanmu di akhirat nanti gimana, nak. Dengan cara yang halus akhirnya dia mikir, wah, percuma kalau saya membawa anak ini ke rumah nanti. Perlahan, perlahan. Kemudian dipamerkan orang yang lain, insya Allah kamu mendapatkan jodoh orang seperti ini. Tapi jangan senang dulu, nak, ya. Insya Allah kamu dapat ini. Papa sebetulnya punya pasangan, tapi terserah kamu. Mama juga punya calon, tapi semuanya terserah kamu. Sebab kamu sudah saya ajari bagaimana memilih pasangan. Padahal kita itu ingin menjauhkan dari yang dicintainya itu. Lihat itu orang baik, anaknya Pak D ini. Orang baik. Tapi ingat, jangan memaksakan. Kalau enggak senang ya ngomong enggak. Karena urusan jodoh harus dengan hati, nak. Dia orangnya begini baik, masa depannya juga baik, akhlaknya baik, suka bangun malam dan sebagainya. Mulai teralih pikiran anak kita ini, perlahan demi perlahan. Lalu diajak doa, ya Allah, kalau memang dia cocok buat kamu, doalah, nak. Tapi jangan cinta dulu lah ya, kalau cinta dulu bermasalah. Padahal anak kita sudah cinta kepada orang lain. Tertanam di hati secara halus. Nanti otomatis akan meninggalkan. Karena sebagian orang tua, ya itu kita sering mendengar. Pokoknya gak setuju dengan dia. Sampai mati pokoknya gak setuju. Masya Allah. Apalagi sambil dicaci. Jangan dicaci orang yang dicintai anak kita kalau kita pengen menjauhkan. Kalau dicaci tambah marah, dia dendam ke kita. Akhirnya gak dengar omongan kita. Ya itu maunya Umi, maunya Abah. Saya kan juga punya mau. Siapa sih yang jalani sampai gitu? Yang mau nikah siapa? Mulai keras seperti itu. Karena rupanya cara kita di dalam mendekatkan anak kita kepada jodoh yang baik salah. Ya paling enak dari awal dibimbing mulai dari 14 tahun kita ajak bicara, tidak ada masalah. Sampai dia itu di saat ada yang mendekati sebelum senang betul. Pak, saya dapat surat, Pak. Nah, sudah berani begitu, Alhamdulillah. Nah, ini surat ini. Orang ini bisa saja baik, nak. Tapi Masya Allah, tapi kalau sudah terlanjur senang nanti takut jadi enggak baik. Disimpan aja, nak ya. Besok ada lagi. Akhirnya komunikasi kita dengan anak lancar. Tidak ada pencuri yang akan masuk kecuali ketahuan oleh kita. Kita tandai itu pencuri. Pencuri anak kita, pencuri anak kita. Jadi kalau datang kita harus hati-hati, dijaga. Ditemui orang itu. Jangan seperti sebagian saudara-saudara kita, kalau sudah anak putrinya ditemui tamu malah ditinggal. Kalau ke belakang lama. Hitung-hitung, anakku laku, Masya Allah. Anakku ada yang datengin. Na'udzubillah. Harus ada kecemburuan kalau sekiranya ini adalah yang bakal berbahaya buat anak kita, temani. Dan santunlah dengan orang itu, jangan langsung, kamu jangan di sini lagi ya, enggak usah. Karena nanti malah berbahaya buat anak kita. Yang penting benteng di anak kita itu diperkuat. Ini makna, jadi memilih pasangan dan cara memilih yang benar dengan jangan dengan cara berpacaran atau merayu dulu. Kalau merayu itu banyak bohongnya. Karena orang merayu itu kan enggak punya kelebihan ya, yang enggak punya kelebihan. Tapi kalau orang kelebihan kan diem tak orang pada nguber. Karena orang ini baik secara otomatis akhlaknya. Allah kalau tidak punya kelebihan pengen ngomong. Nanti insya Allah kalau menikah kita buat rumah di situ ya. Kan ini nanti kita beli apa ya. Pokoknya pun nanti kemana-mana saya anterin. Masya Allah. Tidak punya kelebihan. Maka ini yang harus kita perhatikan di dalam memilih pasangan. Di sini salah, repot nanti dalam mengaturnya. Kemudian. Di dalam masalah ta'aruf atau mungkin bahasa kita ini ta'aruf sebetulnya perkenalan biasa. Pacaran itu harus dihindari. Tetapi cinta sendiri tidak bisa dihindari karena Allah yang mengirim. Tiba-tiba orang sudah cinta. Di saat orang mencintai mungkin anak kita tiba-tiba senang kepada satu orang. Nak, saya akan usahakan sebisa mungkin karena kamu terlanjur senang. Untuk dapat dia, tapi selagi dia itu layak untuk kamu. Saya akan berusaha. Kalau ternyata kita benar-benar tidak bisa, tetap kita berusaha, mungkin mendidik orang tersebut. Kita bimbing, jangan sering ketemu. Kita nasihati calon yang atau orang yang dicintai anak kita. Mungkin dari segi agama kurang dijadikan agar bahannya baik. Sehingga mengerti tata krama. Kalaupun ternyata nanti tetap saja tidak bisa, kan kita cukup ngomong, nak, kayaknya susah. Kayaknya susah dalam tahun ini, maka kita kasih jangka lagi sampai anak ini betul-betul bisa melupakan dengan cara ya kita hadirkan orang lain yang sekiranya bakal dicintai oleh anak kita. Karena sudah cinta susah memang. Maka dari itu adik-adik putri, hati Anda adalah hanya untuk suami Anda. Hati Anda adalah untuk suami Anda, jangan diberikan kepada siapapun. Sebab kalau sudah hati Anda dibagi-bagi, maka pengabdian Anda kepada suami kurang. Suka membanding-banding dan sebagainya. Padahal kalau menjadi suami Anda, orang itu belum tentu sebaik suami Anda saat ini. Karena setan yang menggoda. Betul? Setan menggoda. Nah ini berbahaya di dalam kehidupan. Kita menjalin kehidupan berumah tangga susah. Setelah kita kukuhkan bahwasanya anak kita jangan terjerumus dari cinta yang haram. Akhirnya cinta yang dibarengi dengan pertemuan-pertemuan SMS. Kadang-kadang SMS anak sekarang sudah tidak karu-karuan. Kalau sudah telepon suaranya lembutnya setengah mati anak kita itu. Giliran telepon sama papanya minta duit kerasnya kasarnya setengah mati kalau tidak dikasih langsung tutup telepon jebret. Tapi sudah kalau baca, kalau ngomong dengan dia itu lembutnya. Ah, masya Allah, mukanya hijau kuning itu kalau kelihatan dari jauh. Masya Allah. Jadi dia lebih diutamakan dari orang tuanya. Apakah kira-kira bakal baik pernikahan yang semacam ini? Tidak baik. Maka adik-adik putri yang kami cintai, sungguh kalimat ini kami sampaikan demi kemuliaan Anda. Anda barang mewah. Anda adalah barang istimewa. Anda tahu permata? Permata itu adalah selagi istimewa selalu dijaga. Taruh di peti. Petinya dikunci. Petinya taruh di lemari. Lemarinya dikunci. Taruh di kamar. Kamar dikunci. Setelah itu Anda keluar rumah, rumahnya dikunci. Gerbangnya dikunci. Kenapa? Di situ ada permata. Dan Anda lebih utama dari permata. Jangan setiap orang boleh megang, boleh sentuh. Eh, bagus ya. Cantik anaknya Bu Haji ini. Cantik. Oh, bodinya. Oh, Anda permata murahan saat itu. Anda permata mulia. Tidak ada yang berani menyentuh Anda kecuali permata. Kecuali orang-orang mulia. Dan tolong diperhatikan. Bahwa lelaki, kalau lelaki memuliakan Anda, wahai adik putri kami. Kalau lelaki itu menghormati Anda, menghargai Anda, dia akan menuju kepada Anda dengan kemuliaan. Tidak akan berani ngomong aku padamu lewat SMS, tidak. Karena Anda orang mulia, maka untuk nerobos kepada Anda melalui orang mulia. Pakai wasilah. Mungkin datang kepada kiai ini, ustadz ini, haji ini, dokter ini, pak insinyur ini, yang sekiranya omongannya bakal didengar oleh orang tuanya. Tidak langsung, kalau langsung itu belum apa-apa sudah menghinakan Anda. Memangnya memang kelas Anda pasar, begitu maksudnya. Saya pun bisa menyapa di pinggir jalan, kirim surat cinta, puisi, beres. Tetapi kalau orang ini menghargai Anda, wahai adik putri kami, dia akan menjaga untuk sampai kepada Anda ini dengan cara yang hebat. Karena Anda mulia, hebat. Jangan sampai saya tidak dapat permata mewah ini. Maka saya harus melalui orang yang hebat. Harganya memang mahal. Tetapi kalau melalui orang-orang kan bisa saja saya peroleh. Datang kepada kiai ustadz, saya menginginkan kepada putrinya, ustadz ini, aji ini, atau pak ini. Tolong bagaimana caranya? Pak kiai ini yang akan menyambungkan. Lihat, kalau orang mulia memuliakan Anda, kalau orang mulia yang memuliakan Anda, wahai adik putri kami, tidak akan dia itu melamar Anda langsung ngomong, aku padamu besok saya akan nikah dengan kamu, oke? Tidak ada, dengan cara yang halus istimewa. Dan siapapun tahu kalau ada orang bilang di pinggir jalan, aduh, neng, neng cakepnya neng, neng mau nikah besok. Hina. Menghinakan Anda belum apa-apa. Sama yang mengapa belum apa-apa ngaku, aku padamu, aku cinta padamu. Benar deh, aku hidup denganmu bakal senang ini, bahagia pokoknya. Karena kamu idamanku, impianku. Setiap malam datang dalam mimpiku, masya Allah. Karena dia memang suka menghayal terus. Nah, ini tidak. Jadi cara memilih jodoh dengan cara yang bagus, indah, itu adalah yang bakal mengantarkan kepada kebahagiaan. Pacaran hindari. Anda mulia, Anda istimewa. Jangan sampai Anda diobral di mana-mana. Anak putri kita adalah istimewa. Mulia, jangan hanya takut tidak kawin. Nah, ini kalimat berbahaya lagi. Takut tidak ada yang mau. Masya Allah, dunia itu memangnya hanya ada anaknya Pak D, Pak Lek itu. Banyak di dunia. Nah, ini kedunguan adik-adik putri kita itu kan membatasi dunia yang luas. Ini seolah-olah laki-laki hanya satu, ada dia aja. Kalau enggak mau, enggak dengan dia, saya enggak mau. Masya Allah. Seolah-olah dunia itu sempit sehingga di dunia ini laki-laki hanya dia saja. Masya Allah. Padahal kalau kita tutup rasa cinta yang haram ini, akan terbuka. Masya Allah. Ini orang besar, ini orang hebat, ini orang soleh, ini orang-orang-orang. Masya Allah, alangkah banyaknya pilihan. Miliaran. Tapi di saat hatinya sudah dikuasai oleh cinta gelap, cinta kotor ini, maka seolah-olah di dunia itu hanya ada dia saja. Sama anak putra begitu, anak-anak putra kita, adik putra kita sama. Kalau sudah seneng sama orang begitu, seolah dunia itu sempit. Dunia tidak seluas daun apa? Kelor, itu katanya orang dulu ya. Memang dunia tidak seluas daun kelor, maksudnya jangan beranggapan dunia itu hanya dia tok yang ada. Tenang saja, kalau tidak jodoh dengan dia, yang lainnya. Ada orang mau bunuh diri gara-gara pacarnya menikah lagi, masya Allah. Sebetulnya dia itu harus tahu, saat itu dia ingin pamer kepada orang bahwasanya saya adalah orang dungu dan tolol. Begitu. Pusing, stres. Masya Allah, dunia ini luas. Hilang satu, tumbuh seribu. Begitu seharusnya. Artinya, selagi dia tidak jodoh dengan saya, memang belum diinginkan oleh Allah. Nah, ini yang harus kita pahami makna, cara memilih jodoh. Kemudian setelah kita fahami, jangan sampai anak kita setelah senang jatuh dalam ta'aruf yang haram. Termasuk di dalam pertunangan. Pertunangan ini adalah seolah-olah peresmian pacaran. Dan ini salah besar. Pertunangan itu adalah janji untuk saling menyambung nikah. Karena ada sebagian orang, dua model kesalahan yang terjadi. Satu, kalau sudah tunangan dipikir sudah halal. Na'udzubillah min dzalik. Ketahuilah kalau masih pertunangan itu masih haram. Tunangan itu belum menghalalkan. Yang menghalalkan itu kalimat qabil tu nikahaha. Kalau masih tunangan, dan ini ada terjadi di masyarakat Cirebon, karena kita kedatangan beberapa orang waktu kita bilang bahwasanya tunangan itu belum boleh, masih kaget. Karena kebiasaan sebagian masyarakat kalau sudah tunangan itu enggak enak. Masa anak saya disamperin enggak boleh. Pergi bersama. Akan tapi ketahuilah, tunangan bagi orang yang tidak ngerti agama, di situ pintu zina dibuka. Takutlah kepada Allah. Di tradisi Hadramaut sana itu kalau orang lagi tunangan justru semakin dijaga. Karena memang celah-celah itu mudah kebuka. Semakin lebih diperhatikan. Kalau lagi tunangan. Di samping memperkenankan zina, kadang-kadang seolah-olah sudah restu pacaran. Nah, karena kan orang tua kita kan yang penting setuju ya. Kita setuju, lupa kepada Allah bahwasanya berduaan juga haram saat itu. Berduaan lelaki perempuan haram biarpun untuk ngajar Al-Quran. Bagaimana dengan memadu kasih? Sementara itu masih tunangan. Dan ini harus perhatikan. Tunangan dibawa ke sana kemari. Dan biasanya gara-gara gak enak. Kita punya anak putri sudah tunangan. Hanya karena kita mengharap dunia, biasanya salah dalam cara pandang. Mungkin keluarga suami, calon suami anak kita ini adalah orang terhormat, orang punya wibawa, kaya, dan sebagainya. Anak kita juga sebetulnya tidak kalah. Hanya karena kita melirik kepada harta dan wibawanya dia, bukan melirik ridho Allah, akhirnya anak kita sudah kita tunangkan, disamperin oleh calon mantu kita. Pamit dengan cara halus, karena anak kita sudah janjian dengan dia. Izinlah ke papa mama. Datang dengan bahasa sopan, ma, papa, mohon maaf. Malam ini saya mau ajak makan di depan itu sebentar saja, 10 menit, 15 menit ya. Dengan cara halus. Gara-gara gak enak kita. Wah, kalau saya larang sekarang jangan-jangan gak jadi nikah. Yakinkan gak jadi nikah gak apa-apa daripada saya nikah dengan anak yang gak benar. Harus begitu. Wibawa kita ini. Jangan, oh jangan-jangan, waduh nanti ditolak anak saya, gak jadi kalau gak saya kasih. Iya. Nah, cepat pulang lo nanti ya. Gemeteran bapaknya ketakutan. Mamanya juga begitu, dianteri sampai pinggir jalan. Dadah. Mau melakukan yang haram didadain. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka inilah pertunangan ternyata membuka dua celah maksiat. Pacaran yang haram dan zina. Karena sebagian orang menduga kalau sudah tunangan itu halal. Padahal itu masih haram dan haram. Bahkan harus hati-hati. Kadang-kadang malah menjadikan dekat ya dua orang ini karena sudah tunangan. Sehingga begitu bebas. Bertemu dan bertemu. Apalagi kalau sudah tidak takut Allah. Biarpun hamil pun kita kan bakal nikah. Na'udzubillah min dzalik. Bukan karena takut kepada Allah. Sehingga melakukan zina dan zina. Bagaimana keluarga harmonis ridho di dunia dan di akhirat. Dimulai dengan perzinaan. Takutlah kepada Allah. Anak kita harus kita perhatikan dalam hal ini. Kemudian. Dan sebetulnya hal ini masih banyak untuk hal-hal yang harus kita perhatikan. Sampai anak kita kita bimbing masuk pelaminan. Setelah kita tata yang demikian ini, kita jaga pergaulannya. Setelah itu sampai kita tunangkan, di dalam pertunangan harus betul-betul kita jaga. Dan setelah itu kita akan menuju ke pernikahan. Mungkin akan kita ringkas dulu agar nanti ada sambungannya. Setelah menuju pernikahan, dan kami ingatkan, biarpun masih kalau sudah tunangan harus banyak dihindari termasuk jenis khayal-khayalan. Kadang membayangkan bahwa fotonya dan sebagainya ini... Kalau masih pertunangan itu hanya janji untuk menikah, bukan harus menikah. Bisa saja gagal di tengah jalan. Karena yang menikah saja pun harus ada perpisahan. Maka seperti sabda Nabi, cintailah orang yang engkau cintai itu ada batasnya, ala kadarnya. Jangan cinta yang berlebihan. Sehingga di saat terjadi perubahan itu pusing sampai bunuh diri itu. Mencintailah kepada istri kita, para istri cintailah suami hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya pasangan itu tidak karena Allah, akhlaknya tidak baik, maka cinta itu pun harus kita tanggalkan. Agar mudah kita untuk membangun keluarga harmonis. Cintailah pasangan Anda karena Allah. Artinya kita harus berani ngomong begini, Umi, Mama, kalau ternyata saya keluar dari syariat Rasulullah, melanggar syariat, tolong diingatkan. Kalau ternyata saya masih tidak mau, ditinggal saja saya ini. Daripada anak-anak dan engkau adalah berubah semuanya. Lah ini jangan malah sebaliknya dipertahankan. Lebih baik kamu begini saja, yang penting kita jangan pisah. Lebih baik suaminya zina. Lebih baik suaminya melakukan haram, yang penting jangan pisah. Ini salah. Lebih baik pisah, yang penting kita selamat. Tapi yang kita inginkan tidak pisah, selamat. Tidak pisah di dunia indah, maka selamat di akhirat. Itu yang kita inginkan. Akan tetapi biarpun punaannya 10, jangan takut ditinggal wahai adik putri. Tapi semoga tidak ada yang meninggal nanti. Amin. Seandainya sang suami ini sudah enggak benar, pekerjaannya haram, tingkah lakunya haram, mabuk iya, ini iya, sering ketemu dia tuh dengan perempuan, melakukan haram dan sebagainya, kok masih mau ini ibu? Ini adalah kedunguan dan ketololan. Harus punya ketegasan, wanita pun harus ada wibawa di rumah tangga. Bang, hubungan kita hanya karena Allah. Kalau abang belum bisa baik, belum bisa benar, tolong tinggalkan saya. Mungkin ditakut-takut oleh suami, mau saya tinggalkan, siapa yang ngasih makan kau? Jawab, Allah yang ngasih makan. 10 anak, biarpun 20 anak, saya tidak takut. Ada wibawa, kebanyakan perempuan tidak ada wibawa di depan suami. Takut, aduh saya cari makan di mana nanti ini. Jangan takut, Allah yang memberi. Asalkan untuk membela kebenaran, ini Allah yang memberi. Biarpun gaji suaminya pangkatnya tinggi, bisa saja Allah membantu. Kenapa tidak? Nah ini, karena kesinambungan. Sudah terlanjur punya anak 5 ini bagaimana? Daripada punya anak 10, suaminya tetap itu yang gak karu-karuan. Lebih baik dihentikan 5 aja, cukup. Biar saya merawat 5 gak terlalu berat. Tapi kadang-kadang ya begitu, orang menikah dengan seorang suami gak benar. Masih saja, setiap hari berantem, olo-oloan. Suaminya kadang-kadang jadi anjing, istrinya jadi sapi, olo-oloan terus. Tapi setiap tahun keluar anak, ini kan berbeda. Kalau ditanya kenapa seperti itu? Terlanjur mau gimana lagi? Masya Allah, tidak. Hidup harus benar-benar indah. Jadi ini, di dalam pertunangan pun jangan sampai kita tuangkan hati kita kepada pasangan kita 100% dulu. Hati anak-anak, adik-adik kami yang kami cintai, jaga hati. Biarpun itu sudah pertunangan, belum tentu itu menjadi pasangan Anda. Tapi mohonlah kepada Allah bahwa dia adalah bakal menjadi pasangan yang benar-benar diridhoi. Tapi dengan hati yang Anda jaga, kalau terjadi apa-apa, misalnya tidak baik di dia, mudah bagi Anda mengatakan tidak jadi. Karena dia melanggar. Sebab gara-gara sudah tunangan, karena ada kejadian di tempat kita, sudah tunangan dengan seorang laki-laki, rupanya laki-laki ini punya kesenangan dengan perempuan lain, mohon maaf, na'udzubillah, semoga Allah menjaga anak kita. Istrinya yang pacar, apa? Pacar suaminya, itu ternyata hamil dari dia. Nah perempuan ini bertanya kepada kita, apakah saya teruskan atau tidak? Maunya, sang perempuan ini akan dengan cara apa saja, pokoknya tidak menikah, yang sudah hamil ini, pengen melanjutkan pernikahannya dengan tunangannya. Karena memang tunangannya secara ekonomi adalah ada, dan secara keluarga memang mulia. Maksudnya, itu perempuan hanya untuk pelampiasan hawa nafsu, itu yang hamil itu mau dibuang, pokoknya dijauhkan. Perempuan ini tanya kepada kita, apakah saya harus menikah atau tidak? Kita jawab, seorang wanita baik-baik tidak cocok menikah dengan laki-laki berzina. Tapi kan gak enak keluarga. Lah ini permasalahan yang sering terjadi. Keluarga kita kan sudah terlanjur begini. Apa kata orang, apa kata gini, aneh-aneh. Kan kita sudah tunangan lagi. Anda kalah saat ini. Sudah tahu melihat suami seperti itu, calon suami seperti itu kok masih senang. Lihat, belum apa-apa kamu sudah diinjak nanti. Kalau sudah menikah, Anda gak bisa lepas lagi. Dia berbuat sewenang-wenang pun bakal bisa kepada Anda. Pikirlah ini, pulang. Coba dipikir. Dan kalau na'udzubillah, kalau memang ada orang yang pernah melakukan zina, upayakan jangan ada orang lain tahu termasuk suaminya. Maka jangan menikah dengan yang pernah menzinai kalau bisa. Na'udzubillah, semoga Allah menjaga dari perzinaan. Itu busuk dan hina. Na'udzubillah, seorang laki-laki perempuan pacaran lama terjadi perzinaan. Maka yakinkan karena sudah terjadi yang haram ini, malah justru jangan dilanjutkan karena apa? Pandangan pasangan kita hina kepada kita karena kita pernah melakukan zina. Maka ditutup, jangan sampai ada yang tahu siapapun. Termasuk pasangan calon suami yang baru, calon suami jangan dikasih tahu. Ini adalah masalah lain untuk menjaga keindahan. Jadi jangan kita berterus terang kepada semuanya, urusan dengan Allah tutup. Ada orang anak gadis yang baik, dia pernah terjerumus dalam perzinahan, akhirnya dipinang oleh satu orang. Di dalam pernikahan dia mengatakan, bang, tolong bang, saya akan terus terang terima apa adaku bang. Kenapa, kenapa? Padahal calon suaminya ini mula-mula sudah menerima dia dengan normal. Karena dianggap ini perempuan baik. Tak tanya apa? Tolong bang terima apa adaku. Daripada nanti terjadi apa-apa, mending saya sekarang ngomong, tapi abang mau terima aku ya. Ya saya terima deh, apapun adamu, aku tetap cinta kepadamu. Baik. Bang, mohon maaf. Saya dulu pernah kejadian bang. Nangis. Sudah dek, tidak usah nangis. Pokoknya aku sama kamu dek, tidak akan saya tinggalkan. Gara-gara begitu kan kebawa. Bang, saya dulu pernah melakukan zina, bang. Suaminya masih bisa mengatakan, iya, tidak apa-apa. Yang penting kamu tobat di dek ya. Biarpun ngomong begitu, terlintas di hatinya sang suami itu, istriku bekas berzina. Pergi ke tempat jauh pun mikir, jangan-jangan ngulang lagi. Tidak enak. Akan tapi, wahai anak gadis, adik-adik kami semoga tidak ada yang jatuh zina. Amin. Yang terjatuh dalam zina, karena yang mendengar ini mungkin orang banyak. Ada yang terjatuh dalam zina, tolong tutup. Jangan ceritakan kepada siapapun, termasuk calon suami yang mencintai Anda. Tampillah Anda seperti orang yang perawan murni. Kan nanti ketahuan saya. Yang tahu perawan dan tidak perawan itu hanya orang yang suka zina. Selagi orang tidak suka zina, tidak akan bertanya apakah istrinya pernah perawan atau tidak. Bahkan tidak akan tanya, masa nikah syaratnya sudah zina atau belum kamu? Enggak ada itu. Duduk 5 menit di sini, akan dirubah menjadi perawan kembali. Sebab hakikat keperawanan itu adalah kehormatan di hadapan Allah. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Sesalilah dan berhentilah, takutlah kepada Allah. Menikahlah dengan suami yang tidak tahu perzinaan Anda. Anda masuk di dalam rumah tangga suami Anda dalam keadaan dia menghormati Anda karena ini wanita suci solehah. Tapi kalau belum apa-apa sudah Anda cemarkan diri Anda. Saya dulu pernah begini. Saya pernah melakukan zina. Masya Allah, tidak akan susah untuk bahagia. Apalagi na'udzubillah, katanya orang tobat dari zina, buku nostalgianya masih ada. Hancurkan itu semua. Yang pernah terjerumus dalam hinanya zina ini, hilangkan nostalgia dengan yang menzinai. Jangan pengen dekat, jangan pengen ketemu, karena dia telah merusak dan menghancurkan buku-buku. Kadang-kadang ada orang katanya tobat, SMS-nya masih simpen. Buku agendanya masih disimpan, foto-fotonya disimpan, tidak buang itu semuanya. Hah? Karena dia telah menjerumuskan aku. Saya dulu sayang dan cinta, tapi karena saya sudah terjerumus dengan dia, maka saya tidak boleh ketemu lagi dengan dia. Selesai. Pokoknya saya janjikan, pastikan saya tidak boleh nikah dengan dia, karena dia sudah tahu saya berzina. Itu kunci kebahagiaan. Biarpun Anda kayak apa, berubahlah saat ini. Dengan yang sangat baik, akhlak yang mulia, menyesallah, menangis kepada Allah, tidak usah angkat rawit, tidak usah ribut kepada orang lain. Saya pernah zina, tidak usah. Karena ini dosa kepada Allah, tobatnya adalah ditutup. Tidak usah cerita kepada siapa-siapa. Sebab bahayanya kalau anak tahu ibunya pernah zina, psikologi di anak. Kalau anak tahu ibunya pernah zina, bapaknya pernah zina, ibu sang anak ini suatu saat di saat pergaulannya tidak benar, di saat dihadapkan dalam zina, sudah hilang takutnya kepada Allah, ingat bapak ibunya, dia langsung mengatakan, bapak ibu dulu juga begitu. Ah, mau apa, cueklah, terjadilah zina. Maka dijaga ini masalah zina. Dan ketahuilah orang zina tidak pantas menikah dengan Anda. Jangan hanya mengandalkan dia duit, cantik, apa dia duit, punya uang, cantik, kaya. Bukan itu. Akan tapi selagi sudah punya noda, tidak cocok dengan Anda. Pertunangan boleh dibatalkan dalam hal-hal yang semacam itu, karena Anda harus menikah dengan orang yang...